Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Nuasil insyaallah faslun jadid, fasal yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min a'zami uqubatiha, di antara hukuman terbesar maksiat dan dosa, annaha tujibul qati'ah, annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa baina rabbih, bahwa maksiat itu memutuskan hubungan antara seorang hamba dan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Padahal semua kebutuhan dia di dunia dan di akhirat di sisi Allah. Manfaat, kebaikan-kebaikan ada di sisi Allah. Sekarang putus hubungannya. Kias aula. Kalau di kalangan kita misalnya sesama manusia, putus hubungan antara seorang murid dan gurunya. Sementara ilmu itu dia hanya dapatkan dari guru itu. Apa kira-kira terjadi pada murid tersebut? Celaka dia, tidak mendapatkan ilmu dia dari gurunya. Kalau di kalangan manusia mungkin dia akan bisa pindah, mendingan pindah madhhab lain, sekolah yang lain. Sekarang bagaimana kalau dia misalnya putus hubungannya dengan kedua orang tuanya? Apa mungkin dia cari orang tua yang lain? Jadi anak tiri atau jadi anak angkat yang lain. Kalaupun dia dapat, tidak akan mungkin dia dapatkan seperti yang dia dapatkan dari orang tua kandungnya. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua keperluan dia, hidup dan mati dia, bahagia sengsara dia ada di tangan Allah. Hajat dia, kemaslahatan dia untuk dunia dan akhirat dia ada di tangan Allah. Putus hubungannya dengan Allah, apa kira-kira jadinya dia? Kemana dia? Wa idza waqa'atil qati'atu inqata'at anhu asbabul khair. Kalau sudah terputus hubungan antara dia dan Allah, putuslah darinya, berhenti dari dia berbagai sebab kebaikan. Wattasalat bihi asbabus syarr. Terhubung dia kepada berbagai sebab kejelekan. Kalau dia sudah tidak bersama Allah, dengan siapa? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ. فَأَيُّ فَلَاحٍ. Sehingga keberuntungan apalagi, kesuksesan apalagi, وَأَيُّ رَخَائِنْ, ketenangan apalagi, kenyamanan apalagi, wa yu'aishin, dan kehidupan yang seperti apa yang dimiliki, liman inqata'at anhu asbabul khair, yang dirasakan oleh orang yang terputus, berhenti hubungannya dengan Allah, yang itu merupakan sebab-sebab kebaikan pun dia terhalang, terputus. Tapi subhanallah, meskipun begitu, dalam hal-hal yang lain Allah masih memperhatikan dia. Udara yang dia hirup ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, siapa yang punya? Siapa yang beri? Mata yang dia pakai untuk berbuat maksiat, melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, membaca sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, siapa yang beri? Masih diberikan oleh Allah, halimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung ketika dia melihat, ketika dia membaca sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, enggak langsung dicabut mata itu. Buta mendadak. Padahal kalau kita baca berita-berita, ada yang tengah dalam keadaan dia nonton di bioskop mati. sekelas orang yang berilmu. Ada yang sedang megang botol khamar mati. Banyak kita baca berita seperti itu. Ada yang sedang na'udzubillah bergaul bukan dengan mahramnya, bukan dengan istrinya, bercampur, mati. Kemana kira-kira? Wa yu'aishin liman inqata'a anhu asbabul khair. Kehidupan seperti apa yang dirasakan ini dimiliki oleh orang yang terputus darinya berbagai sebab kebaikan. Wa qutiya ma bainahu wa baina waliyhi wa maulah. Putus pula hubungan antara dia dan antara walinya, wa maulah, pelindung dan pemimpinnya. Alladzi la ghina lahu anhu tarfat 'ain, yang dia sama sekali tidak mungkin lepas darinya. Sekejap mata pun enggak mungkin dia lepas dari Allah sama sekali. Enggak butuh kepada Allah sama sekali. Hatta ketika dia bermaksiat pun butuh dia nafas, butuh dia mata, butuh dia tangan, butuh dia kaki kalau ketahuan bisa lari. Butuh dia lisan untuk berdalih, beralibi, memberi alasan. Butuh dia kekuatan untuk kalau digebukin tahan. Subhanallah. Masih dia butuh. Yang enggak mungkin dia bisa lepas sekejap mata pun. Wala budda lahu minhu, dan mesti dia berhajat kepadanya. Wala auda lahu anhu, dan dia tidak punya ganti selain Allah. Enggak punya lagi ganti yang lain untuk menggantikan Allah. Wattasalat bihi asbabus syarr, terhubung dia kepada berbagai sebab kejelekan. Wa wasala ma bainahu wa baina aduwwin lahu, lalu terhubung dia, bersambunglah, terjalin interaksi antara dia dan musuh yang paling sengit. Ya, kalau sudah tidak bersama Allah, dengan siapa lagi? Bagaimana dalam ayat tadi, wa may ya'shu an dzikri rahman muqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau dia sudah tidak bersama Allah, pasti bersama syaitan. Tidak ada yang ketiga lagi. Kenali kapan saatnya kita bersama Allah. Kenali pula kapan saat itu dia bersama syaitan. Hal yang tidak disukai oleh Allah, kenali. Antum belajar usulul salatah? Yajibu alaina ta'alum arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wahuwa ma'rifatullah. Kenali Allah. Apa yang dikehendaki Allah pada diri kita? Apa yang tidak diridhoi Allah pada dari diri kita? Kenapa Allah menciptakan kita? Begitu menyediakan lengkap semua yang ada di alam ini untuk kita. Kenali nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikehendaki nabi dari kita sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau perintahkan, yang beliau contohkan, yang beliau sampaikan, beliau ajarkan, dan kenali Islam. Hal-hal yang menyelisihi Islam, yang bertentangan, yang tidak disukai oleh Nabi SAW, jelas itu dari syaitan. Nah, kalau sudah tidak dia bersama Allah dan Rasulnya, tentu pasti dia bersama syaitan. Kalau sudah demikian, fatawallahu aduwwuhu wa takhalla anhu waliyuhu, maka jadilah musuhnya yang menjadi walinya, lalu walinya yang sesungguhnya pun akan melepaskan diri dari dia, meninggalkan dia. Fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wal ittisal min anwa'il alam wa anwa'il adab. Maka tidak ada jiwa yang tahu sakit dan pedihnya serta berbagai macam azab yang dirasakan oleh jiwa itu ketika dia terputus dari hubungan yang demikian erat ini. Itu kalau hatinya masih hidup. Nah, kalau juga hatinya sudah mati, gimana lagi mau mengatakannya? Bangkai itu kalau sudah dicincang, dipotong-potong, enggak akan merasa sakit. Hati itu kalau sudah mati, tidak akan merasakan, jiwa pun juga tidak akan peduli, tidak akan merasa sedih. Putus hubungannya dari Allah, jauh dari Allah, tidak akan merasa. Tidak. Maka kenali. Antum baca sirah para salaf, baca sirah para nabi yang dalam Al-Quran ataupun yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mereka manusia juga, walaupun mereka maksum, tapi ada kan saat-saat yang Allah uji mereka. Apa sebabnya Allah penjara Nabi Yunus? Allah timpakan sakit pada Nabi Ayub yang sudah lewat. Padahal mereka adalah orang-orang yang maksum, terjaga dari dosa. Seperti itu sayangnya Allah kepada mereka. Penyakit yang kita mungkin enggak mungkin sampai 8 tahun merasakannya. Setahun dua tahun terus sudah selesai, kalau enggak meninggal, sembuh. Beliau ulat belatung keluar masuk kulit beliau. Enggak ada satu anggota tubuh pun yang tidak terkena. Kecuali lisan dan hati beliau. Sabarnya luar biasa. Nah, kalau jiwa itu atau hati itu masih hidup, dia akan merasakan betapa sakitnya berpisah dari sosok yang dia cintai, yang dia kasih, yang dia hormati, yang dia junjung tinggi, yang dia muliakan. Dari kalangan manusia saja, orang yang begitu berdekatan, misalnya dekat dengan gurunya, dekat dengan orang tuanya, suami dengan istrinya, anak dengan bapaknya, guru dengan muridnya, terpisah mereka, itu merasakan sedih. Ada kerinduan, ada ingin kembali bersama. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang butuh semuanya kepada Allah, bergantung kepada Allah dalam setiap urusan dia. Qala ba'du salaf, ra'aitul 'abda mulqan bainallahi wa subhanahu wa baina syaitan. Aku melihat hamba itu seakan-akan berada di antara Allah dan syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Kalau Allah meninggalkan dia, maka syaitan pun mendekat kepadanya. Wa in tawallahu Allah lam yaqdir 'alaihi syaitan. Kalau Allah mendekati dia, melindungi dia, menjaga dia, maka syaitan tidak akan mampu mendekati dia. Ini sudah di awal disebutkan oleh beliau. Kadang-kadang zikir itu, materi bacaan-bacaan yang kita baca dari Al-Quran, dari hadis, doa-doa, wirid-wirid itu ampuh sebetulnya. Tapi ketika kita membaca, masih juga kita dalam keadaan terganggu. Bukan zikirnya yang salah, bukan wiridnya yang salah. Ini seperti ini, kalau Allah sudah dekat dengan seorang hamba, syaitan tidak akan mampu menguasai, tidak akan mampu mengganggu. Sehingga bismillah yang dibaca kita kalah jauh dengan bismillah yang dibaca, nilainya, bobotnya yang dibaca oleh Khalid bin Walid. Nah, dengan bismillah alladzi la yadurru ma ismi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim, racun jadi minuman, jadi jamu, dan tidak ada pengaruhnya sampai beliau wafat. Wafat itu pun beliau karena sakit ta'un, bukan karena keseracun. Nah, karena memang wabah. Nah, wa qad qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala. Tiap Jumat ini yang hafal masyaallah kita baca bi'sa lidh-dhalimina badala. Nah, perhatikan baiknya ini dalam ayat ini. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, menghormati Adam, taat kepada Allah. Fasajadu, mereka pun sujud kecuali iblis. Yang ketiga itu berada di dalam barisan malaikat. Kana minal jinni, dan dia asalnya adalah jin. Tercipta dari api. Bukan malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya. Dia berada dalam barisan malaikat. Bersama malaikat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ribuan tahun. Lama sudah dia beribadah. Masya Allah kedudukannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan sampai dia jadi komandan malaikat langit dunia. Panglimanya yang diperintahkan oleh Allah untuk memberangus, untuk memerangi makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini iblis. Fafasaqa an amri rabbi, keluar dia dari taat kepada Rabbnya. Dia tinggalkan perintah Allah untuk sujud. Padahal sujud itu aslinya apa? Taat kepada Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, afatattakhidunahu, seakan-akan sudah seperti itu dia terhadap kalian. Apakah kalian akan mengambil dia dan anak cucunya sebagai pelindung selain aku? Padahal dia adalah musuh bagi kamu. Kemana akal kita? Sudah jelas dia sebagai musuh. Allah nyatakan juga bermusuhan dengan dia karena demi kita. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimin badala. Alangkah buruknya ganti yang diambil orang-orang yang zalim itu. Masuk enggak kita? Ya, mereka, ini ayat untuk orang-orang zalim, ahli maksiat. Kita ahlu ta'ah. Selalu lurus. Atau masih Bani Adam? Masih Bani Adam. Sadari bahwa kita mungkin masuk dalam ayat ini. Para anbiya saja yang seperti itu masih mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Orang-orang yang maksum, pantas enggak kita masuk dalam ayat ini? Bisalil zalimi da badala. Kapan itu? Lihat ketika kita jatuh lebih condong kepada apa yang dibenci oleh Allah, terdorong kepada yang tidak disukai oleh Allah. Apa yang disukai oleh Allah? Bacalah Al-Quran. Antum yang sudah hafal Al-Quran, renungkan ayat-ayat yang Allah suruh kita untuk, yang merupakan perintah dari Allah. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Hal-hal yang seperti ini perintah dari Allah. Semua perintah dari Allah itu pasti Allah cintai ketika itu dikerjakan. Nah, itulah ketaatan. Larangan-larangan Allah berarti Allah tidak suka untuk kita kerjakan. Tidak pantas untuk kita dekati. Nah, perintah dan larangan ini kadang-kadang dalam bentuk fi'il amr. Kalau larangan itu dalam bentuk lanahi, tapi tidak semua perintah dan larangan itu dalam pola-pola yang baku seperti ini. Kadang-kadang Allah sebutkan innahu rijsun min amali syaitan. Kalau dalam bentuk kalimat yang dia sifatnya berita, yang ini lebih aukat untuk dilaksanakan kalau itu berupa ketaatan, kebaikan. Dan kalau itu larangan, lebih aukat untuk ditinggalkan. Itu rahasianya disebutkan dalam Al-Quran. Dia ngantung belajar usul fikih. Ada kalam khabari, ada kalam insya'i. Nah, ada kalam khabari, ada kalam insya'i. Nah, perintah-perintah itu ketika dia dalam bentuk khabari, tapi maknanya insya' lebih mu'akkad. Lebih sangat ditekankan. Tidak boleh diabaikan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum ila dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fa talat 'alaihim al-amad fa qasat qulubuhum. Kalimat bah. Barangkali seperti itu berita yang sifatnya negatif. Kalimat negatif. Apakah belum sampai waktunya? Hal-hal yang seperti ini banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Antum renungkan para talab. Buka Muqaddimah Syekh Sa'di yang menukil kalam Ibnu Qayyim dari Badai Al-Fawaid tentang makna-makna apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak mesti dia dengan artinya yang disukai oleh Allah itu tidak mesti dengan bentuk fi'il amr, pujian-pujian terhadap orang yang melakukannya, hasungan disafdi gandengkan dibarengkan sama dengan para anbiya, siddiqin, syuhada, salihin misalnya. Kalimat-kalimat berita itu anjuran, dorongan untuk kita berbuat seperti mereka, berjalan di atas jalan mereka. Nah, itu juga larangan. Ya. Baik. Qala yaqulu subhanahu li ba'nibadi. Penjelasan tentang ayat tadi. Ana karramtu abaku. Aku telah memuliakan aku, kata Allah, yang telah memuliakan bapak kalian. Akulah yang memuliakan bapak kalian. Siapa? Allah menegaskan bahwa dialah yang memuliakan kita. Wa rafa'tu qadrah, aku naikkan, aku tinggikan derajatnya. Wa faddaltuhu 'ala ghairihi, aku lebihkan dia dari makhluk yang lainnya. Dan tidak hanya bapak kita. Anak turunannya pun demikian. Allah pilih. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih. Siapa yang pertama disebut? Nabi Adam. Allah pilih untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah. Fa amartu malaikati kullahum an yasjudu lahu. Lalu aku perintahkan para malaikatku untuk sujud semuanya kepada Adam. Takriman lahu wa tasyrifan, sebagai penghormatan dan pemuliaan kepada Adam. Fa'ata'uni, lalu mereka taat kepadaku, kata Allah. Siapa? Para malaikat, makhluk-makhluk suci. La ya'sunallaha wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada yang meninggalkan, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang bertanya, kok saya diperintah ini ya Allah? Wa aba aduwi wa aduhu, musuhku dan musuh dia. Musuh siapa? Musuh bapak kalian, musuh bapak kita Adam, enggan, menolak perintahku. Fa asa amri, dia durhakai perintahku. Wa kharaja an ta'ati, dan keluar dari ketaatan kepadaku. Fakaifa yahsunu bikum, maka pantaskah bagi kalian, apakah baik, apakah bagus bagi kalian, ba'daha, setelah itu, setelah pembangkangannya, setelah penentangannya, antattakhidhuhu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, apakah setelah itu pantas kalian menjadikan dia dan anak keturunan sebagai wali, sebagai teman, sebagai pelindung, sebagai pemimpin selain aku? Pernah kita terfikir membaca, ketika membaca ayat ini, antum para thalabah, fatuti'unahu fi maksiati, lalu kalian taati dia untuk durhaka kepadaku? Padahal kita juga sudah buat perjanjian, diambil perjanjian oleh Allah dari kita. Alam a'had ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, wa ani'buduni hadha siratun mustaqim. Jangan kalian sembah syaitan, sujud berdoa kepada syaitan, enggak. Maknanya ibadah di sini, jangan kalian taati dia, perjanjian erat sudah diambil oleh Allah dari kita. Tambah lagi seperti ini, tidakkah pantas kita masuk dalam bahaya? Makanya sering kita membaca, ternyata kita kadang-kadang melaknat diri kita sendiri. Ala laknatullahi ala al-zalimin. laknat Allah untuk orang yang zalim. Sementara juga kita dapat bi'sa lidh-dhalimina badala, alangkah buruknya ganti yang diambil orang-orang yang zalim itu. Manusia enggak zalimi. Kamu manusia suci. Enggak pernah berbuat dosa. Nah. Ya. Para nabi saja masih mengaku dia mereka zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Merasa dirinya tidak keluar dari firman Allah menyebutkan innahu kana dzaluman jahula. Mereka pilihan Allah. Pantas tidak kita lagu masuk dalam ayat yang Allah kuburkan alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahi yuzakki man yasha' wa la yuzlamuna fatila. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Tundukkan diri kita. Kita memang makhluk yang Allah katakan dzaluman jahula. Untuk apa? Supaya kita selalu waspada. Hanya ada dua. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat maka dia tetap dalam keadaan zalim. Makanya Rasulullah katakan kullu bani adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ma min 'abdin mu'min illa wa lahu dzanbun yaf'aluhu fainah al-fainah ba'da al-fainah. Wa lahu dzanbun. Yang alaihi muqimun alladhi huwa alaihi muqimun la yufariquhu hatta yufariqa ad-dunya. Tidak ada satu orang mukmin pun min abdin, tidak ada seorang hamba pun melainkan dia punya dosa yang selalu dia kerjakan pada waktu tertentu, kadang ini melakukan ini kadang juga, atau dosa yang dia tidak pernah lepas. La yufariqu hatta yufariqa ad-dunya. Tidak dia tinggalkan sampai dia meninggalkan dunia. Itu juga dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Masih merasa kita suci? Wa innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukir dzakar. Itulah orang yang beriman. Dan seorang yang mukmin itu tercipta dalam keadaan dia terfitnah, selalu dapat ujian, selalu dapat cobaan, tapi dia tawaban. Tawab. Selalu dia kembali, selalu dia rujuk, selalu dia betul-betul menyesal. Enggak menganggap ringan apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Menganggap tetap berat. Dia perhitungkan. Betul-betul istighfarnya itu dari lubuk hatinya, takut kalau ini jadi bekas, mempunyai bekas buah nanti yang jelek dia rasakan. Nasian, pelupa. Idza dzukir, tapi kalau dia diingatkan, dia pun sadar. Ini orang yang, kalau secara harfiah bahasa kita lihat dalam riwayat, ini Rasulullah menyebutkan innal mu'min, bahwa orang yang betul-betul beriman itu seperti itu keadaannya. Kalau dia misalnya dalam bentuk sebagai sifat yang umum, maka berarti orang yang beriman siapapun dia, seperti itu keadaannya. Tercipta dalam keadaan mufattan. Nah memang, mungkin sebagaimana dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Tidak mungkin dia lepas dari fitnah, dari ujian. Dan ujian itu bertingkat. Semakin kuat imannya, semakin kokoh keimannya, makin besar, makin berat ujian yang dia hadapi. Qala rahimahullah wa tawalaunahu fi khilafi mardati wa huwa a'da aduwil lakum. Lalu kalian loyal kepadanya di dalam menyelisihi keridhaanku, padahal dia adalah musuh yang paling sengit bagi kalian, paling dendam, paling besar permusuhannya terhadap kamu. Ribuan tahun sudah antara kita dan Nabi kita Muhammad SAW 14 abad, 1400 tahun. Kita dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim sekitar 4000-an tahun. Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim sekitar 4000-an tahun. Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh lebih lagi dari 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Adam 10.000 tahun. Berapa tahun itu? Gak tahu kita alam di malakut sana ketika pertama kali bapak kita diciptakan. Pendek waktunya, bainal asr wa qablal maghrib. Bayangkan diciptakan dalam setelah asar, jadi manusia, dimasukkan ke dalam surga, sebelum terbenam matahari sudah turun ke dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Sangat-sangat nikmat, enak merasakan makan minum senang-senang, tahu-tahu direnggut. Kira-kira apa yang terjadi? Kecewa ya, sedih. Tapi Allah tidak menginginkan yang seperti itu saja. Untuk ujian, itu rumah kalian yang pertama. Mau kembali enggak? Kam min manzilin ya'lifuhul fata wahaninuhu li awwali manzili. Betapa banyak rumah yang sudah dikunjungi oleh pemuda, disinggahi pemuda, kerinduannya pada rumah yang pertama, kampung halaman. Kampung halaman kita yang pertama dulu disinggahi oleh bapak kita Adam. Tapi kita sekarang terhalang, musuh menghalangi jalan kita untuk pulang. Dan betapa banyak sudah yang terjungkal, tidak sampai ke rumah. Maka fa'tabir, ambil pelajaran para talabah. Di antara mereka yang terjungkal juga banyak talabah, bahkan murid-murid para sahabat. Sering kita ceritakan di sini, Abdurrahman bin Muljam. Belajar kepada sahabat. Al-Azariqah, Nafi' bin Al-Azraq. Belajar dengan Ibnu Abbas. Ghailan Al-Qadari, Jahm bin Sofwan, Wasil bin Atta', Ma'bad Al-Juhani, Abu Ubaid Al-Thaqafi, Amr bin Ubaid, Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Belajar dengan sahabat mereka, bukan abal-abal. Wasil bin Atta', kurang apa cerdasnya, cacat lisannya, celat, gak bisa bilang roh. Ya, ditantang atau dibidikan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ enggak ada ra-nya, tapi punya makna yang sama dengan yang punya huruf ra. Badihi ya, langsung beliau bisa mengucapkan itu, menerangkan buat kalimat atau puisi. Cerdas. Tokoh Mu'tazilah. Baik. Sudah banyak. Maka talabah ambil pelajaran. Dan bukan hanya yang nyantri, kita semua talabah. Kita semua orang yang belajar. Yang duduk di meja, di kursi, yang duduk di lantai, semua kita adalah talab. Qala rahimahullahu taala, fawalaitum aduwi waqad amartukum bimu'adatihi. Kalian setia, kalian cintai musuh, padahal aku telah perintahkan kalian untuk memusuhinya. Padahal yang tahu kita, musuh itu pasti menginginkan yang dimusuhinya itu celaka. Itu musuh. Sehingga kaum mukminin tidak pantas bermusuhan. Mereka satu seperti satu jasad. Kotor tangan kita, enggak mungkin saking jelek kan jeleknya, enggak enak dilihat, apa mungkin kotor enggak hilang-hilang kotoran itu terus dibuang cak tangan-tangannya. Kurang akal berarti. Nah, ya. Nah, seperti itu mukmin dengan mukmin yang lain. Seperti satu jasad, kasih sayangnya, perasaan mereka, cinta mereka. Fawalaitu madui waqad amartukum mu'adati mu'abadati. Kalian setia, kalian cintai musuhku padahal aku telah perintahkan untuk memusuhi dia. Menjadikannya musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jelas itu. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adukum fa'akhlaftukum. Fala talumuni walumu anfusakum. Siapa itu? Pidato syaitan di tengah-tengah bawaannya, orang-orang yang mengikuti dia. Nah, sudah dijelaskan oleh Allah cerita seperti itu. Masih kita loyal kepada dia? Para thalabah min babi aula, lebih-lebih. Ingat antum, para thalabah hafadzatul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Akhlada ilal ard ini Allah tidak suka. Allah ceritakan tentang dunia. Maka keluar para dari kalangan salaf kita, hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta dunia pangkal semua kesalahan. Pangkal semua dosa. Kalau sudah cinta kepada dunia, penilaian-penilaian, tujuan dan ambisi, semua tindak tanduknya bernilai dunia. Intainya, apa namanya? In yu'ta radu. In yu'ta radu. Wa ilam yu'ta sahatu. Itu mereka. In u'tiya radiya wa in ilam yu'ta sahifa. Kalau dia dapatkan dunia, dia akan riba. Senang, dipuji-puji orang yang dapat. Dicintai habis. Dibela mati-matian. Kalau enggak dapat, caci maki berhamburan, permusuhan, dijauhi. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Ta'isa abdud dinar. Ketika sudah cinta pada harta. Memang harta mungkin gak ada, tapi dalam hatinya ada. Nah, itu yang bahaya. Hartanya di tangan, tapi hatinya gak ada, terisi dengan harta itu. Walaupun sedikit, dia kaya. Baik, itu pangkal. Kalau sudah jadikan apa namanya penilaian itu dengan karena dunia, karena cinta dunia, penilaian apapun itu standarnya adalah dunia. Untung rugi. Baik itu dalam hal ketenaran, pengikut, sesuatu yang tampak. Qala rahimallahu wa man wala a'da al-malik kana huwa wa'da'uhu indahu sawa. Seorang yang apabila memusuhi dan mencintai atau loyal kepada musuh seorang raja, berteman dia dengan lawan dari rajanya, kira-kira gimana? Ini gambaran logika kias. Kalau kepada manusia saja, kita misalnya ada ini dengan pihak lain, misalnya negara kita hubungan dengan sebuah negara tidak suka, Pak Presiden kita tidak suka dengan kepala negara ini, misal, tidak boleh kita wala setia, bahkan membela. Nah, ini kan zaman dahulu, Ganyang Malaysia. Semua rakyat ikut. Nah, itu kalau di kalangan manusia seperti itu. Bagaimana dengan ketika Allah sudah menyatakan huwa aduwi, syaitan itu adalah musuhku. Maka pantas di sini kata beliau huwa wa'adahu indahu sawa. Dia, biarpun dia di sini adalah panglima atau perdana menteri raja tersebut, dia dengan musuh raja ini sama kedudukannya, sama-sama akan diperang, sama-sama akan diperangi, sama-sama diwaspadai. Nah, apa dianggap kalau di kalangan manusia? Khain. Huwa di sini. Orang ini khain. Raja akan khawatir. Allah tidak akan khawatir. Wala yakhafu uqbaha. Yang rugi dianya sendiri. Qala fa innal muhabbah wa ta'ata la tatimmu illa bi mu'adati a'da'il muta' wa mawalati awliya'i. Inilah makna diantara makna-makna atau konsekuensi la ilaha illallah. Dan kita semua sudah bersyahadat dengan kalimat ini, la ilaha illallah. Berarti tidak ada yang kita cintai kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Dan kita memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah. Itu pernyataan yang sudah kita ucapkan. Maknanya masuk di dalam. Nah. Karena sesungguhnya kata beliau, cinta dan taat itu tidak akan sempurna kecuali dengan memusuhi lawan sosok yang ditaati dan mencintai wali-walinya. Nah, tauhidul mahabbah. Wa amma an tuwali a'da al-malik thumma tad'i annaka muwalin lahu fa hadha muhal. Adapun kamu mengatakan yakni mencintai, loyal, setia membela musuh sang raja, kemudian mengaku kamu loyal kepada raja itu, kamu setia kepada raja itu, kamu cinta kepada raja itu, ini mustahil, dusta. Hadza law lam yakun aduwul maliki aduwan lakum. Itu kalau misalnya musuh raja itu bukan musuh kamu, tapi kamu bela dia, raja itu pasti akan menjadi musuh bagi kamu, menganggapnya sama. Nah, bagaimana? Fa kaifa idza kana aduwakum 'alal haqiqah? Nah, bagaimana kalau ternyata musuh itu adalah musuh yang sejati, musuh kamu sesungguhnya? Wal adawatu allati bainakum wa bainahu a'zam minal awad adawati allati bainasyati wadh-dhi'b. Sedangkan permusuhan antara kamu dan dia, antara kita dan syaitan lebih hebat, lebih dahsyat daripada permusuhan antara serigala dan kambing. Nah, selesai kambing di tengah kerumunan serigala, hancur. Paling cuma mati, selesai. Manusia, kalau sudah dia bersama syaitan. Lebih selamat jadi ayam. Ya. Ketangkap, ya, gara-gara ganggu betina yang lain, potong sembelih bismillah, jadi makanan, enak. Di akhirat gak ada surga, gak ada neraka. Qala rahimahullah, fa kaifa yaliqu bil aqil. Maka apakah pantas bagi orang yang berakal, an yuwali aduwahu, untuk loyal setia kepada musuhnya, wa adu wa waliyihi, dan musuh walinya, pelindung pemimpinnya, wa maulahu alladzi la maula lahu siwah, yang tidak ada lagi pemimpin pelindung bagi dia selain Allah Subhanahu wa taala, selain dia. Wa nabbaha subhanahu ala qubbi hadil muwalah bi qawlihi wa hum lakum adu. Allah ingatkan permusuh jeleknya loyalitas, pergaulan, pembelaan, kesetiaan di antara kamu dan musuh itu dengan kalimat wahum lakum adu, padahal mereka, nah, mereka adalah musuh bagi kamu, padahal mereka bagi kamu itu sebagai musuh. Ini menunjukkan apa? Kekhususan, bahwa mereka itu memang khusus musuh bagi kita. Tidak pernah jadi teman. Kama nabbaha ala qubhihima biqaulihi, bahkan demnya sebagaimana Allah mengingatkan pula betapa jeleknya keduanya. Nah, permusuhan dan sikap loyal itu dengan firman Allah, fa fasaqa an amri rabbih. Jeleknya permusuhan itu, jeleknya sikap wala itu. Dengan kenyataan apa? Fafasaqa an amri rabbi. Tidak pantas untuk kita ikuti orang-orang yang fasik. dia telah keluar dari ketaatan, tidak mau menjalankan perintah Rabbnya, fatabayyana, maka jelaslah anna adawatahu li rabbihi wa adawatahu lana, maka jelaslah bahwa permusuhan dia kepada Allah dan permusuhan dia kepada kita, kullun minhuma sababun yad'u ila mu'adati. Permusuhan dia kepada Allah itu saja sudah cukup untuk membuat kita benci dan memusuhi dia. Apalagi mestinya ada sentimen apa? Hubungan. Kalau yang sisi disalah, ta'asub lah mestinya kita. Sama-sama manusia kok dengan bapak kita Adam. Anak bapak kita dimusuhi, kenapa kita kok membela dekat sama musuh kita? Ya. Qala, fama hadhil muwalah, lantas apa artinya loyalitas ini, hubungan ini, kesetiaan, pembelaan, cinta? Wama hadhal istibdal, dan apa artinya ganti tersebut? Bi'salid zalimina badala, alangkah buruknya ganti yang diambil orang-orang yang zalim. Nah, yang masih suka menyalahi Allah dan Rasulnya, ingat maksiat itu imma melanggar larangan, disuruh apa namanya, dilarang mengerjakan sesuatu tapi dikerjakan, diperintahkan sesuatu tidak dikerjakan, ini maasi, ini pangkal maksiat. Imma ini. Ya, ini perintah Allah dan Rasulnya, larangan Allah dan Rasulnya, nilai masing-masing kita betapa berapa banyak. Dan ingat tadi para thalabah yang sudah bisa baca, baca mukaddimah tafsir Syekh Sa'di. Minta dibacakan ustaz kalau enggak bisa. Fawaid banyak di situ. Apa yang dicintai oleh Allah tidak dalam bentuk perintah saja. Pujian-pujian, hasungan, itu banyak. Dan itu nilai ibadah. Yang disyariatkan itu bernilai ibadah. Larangan juga demikian, tidak hanya berbentuk lanahi. Tapi dikatakan itu celaan, diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, dijauhkan dari rahmat, digolongkan sebagai orang yang fasik. Nah, setan fasik. Dilarang untuk kita meniru golongan ini. Itu semua setan tidak disukai oleh Allah. Antum para thalabah min babi aula, dan terdepan untuk meninggalkannya, sebagaimana perintah tadi. Amalan kebaikan antum bernilai. Ingat, amalan antum bernilai, amalan soleh itu bernilai lebih dari orang biasa yang mengerjakan, karena antum punya ilmu. Dosa juga demikian. Kalau Allah sayang, sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubah. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya. Tertusuk duri, terantuk, hilang hafalannya. Nah, sulit bangun malam. Apa yang dikerjakannya? Hartanya habis. Entah kemana, hilang, terbakar atau rusak. Antum perhatikan itu. Antum para thalabah tidak bisa memahami, sulit untuk memahami, kembalikan ke dalam. Qala rahimahullah ta'ala, wa yushbihu hadha an yakuna tahta hadhal khitab na'un minal itab latifun ajib. Nah, ini mirip bahwa dia menerangkan kepada kita di bawah dialog ini ada sebentuk teguran yang sangat halus dan sangat menakjubkan. Wahwa anni, seakan-akan Allah ingin mengatakan, anni aku adaitu iblis, telah menyatakan musuh bagi iblis, memusuhi iblis, idza ketika lam yasjud li abikum adam ma'a malaikati. Wahai manusia, sungguh Sebetulnya aku telah memusuhi iblis ketika dia tidak mau sujud kepada bapak kalian Adam bersama malaikatku. Fakanat mu'adatuhu li'ajlikum. Berarti permusuhanku dengan dia itu karena kalian. Tsumma kana akibat hadzal mu'adah. Kemudian akibat kesudahannya akhir dari permusuhan ini an aqadtum bihi an aqadtum bainahu wa bainakum aqdal musalaha. Setelah jelas permusuhan ini aku nyatakan musuh bagi memusuhi dia, kalian buat ikatan perjanjian damai dengan dia. Nah, itu yang ingin di seakan-akan itu yang ingin diisyaratkan disampaikan oleh Allah dengan kalimat subhanallah. Fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, minta tolong kepada Allah. Doa dalam Al-Quran banyak. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin wala taj'alna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Minta tolong pada Allah, banyak-banyak doa, banyak-banyak mengaku di hadapan Allah. Begitu memang orang yang zalim. Ya, doa Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Apa? Kezaliman Abu Bakar. Orang kedua dalam umat ini setelah Rasulullah SAW. Yang kedua pula masuk surga setelah Rasulullah. Masuk surga dari pintu mana saja. Dan sudah dijamin oleh Rasulullah. Diajarkan doa itu. Rasulullah sendiri juga minta ampun setiap hari 100 kali. Fa'tabiru ya ulil albab. Nasallallahu yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu alaihi wa sallam.